air kelapa tua, kelapa tua itu, airnya jangan dibuang, diminum ya mulai sekarang. Santannya di blender pakai kurma, kasih kunyit, kasih garam sedikit. Maka itu akan jadi minuman buat menguatkan jantung.